dengan kehadiran satu artis cantik ini ada Lilin Larinta, new candidates orang mau. Laka-laka mesin jadi zaman, laka-laka sumpah pitung turun.